Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واتقوا الله عزكم الله kita masih dalam ayat di dalam surat An-Naba, ayat-ayat terakhir. Inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa anada. Bahwasanya bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan kesuksesan. Yani mereka akan mendapatkan hadiqah-hadiqah, kebun-kebun. Dan juga tanaman-tanaman yang berbuah, buah-buah yang sangat banyak jenisnya dan ragamnya. Dan di antara buah yang paling utama adalah buah anggur, sehingga Allah sebutkan secara khusus hada'iqa wa anaba. Kebun-kebun dengan berbagai macam jenis pohon-pohon yang berbuah dan juga pohon-pohon anggur, buah-buah anggur. Dan telah lewat gambaran tentang pohon-pohon surga dan macamnya-macamnya, besarnya. Maka berikutnya kita akan sebutkan di sini tentang sebagian buah-buahan dan gambaran daripada buah-buahan surga tersebut. Allah Ta'ala menyatakan, wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, fi sidrin makhdud, wa talhim mamdud, wa dhillin mamdud, wa ma'in maskub, wa fakihatin katsirah. Dan ashabul yamin, golongan kanan. Apa itu golongan kanan? Mereka berada pada pohon bidara yang telah dicabut, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala duri-durinya. Dan pohon talh yang bertundun-tundun, satu jenis pohon yang ma'ruf di jazirah Arab sana, pohon besar dan berduri. Akan tetapi durinya Allah ganti dengan buah, sehingga menjadi bertumpuk-tumpuk, bertundun-tundun buah tersebut. Duri yang sangat lebat sekali berubah menjadi buah di sana. Wa dhillim mamdud, dan naungan yang membentang. Wa ma'in maskub, dan air yang tercurah. Wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang sangat banyak sekali. Disebutkan dalam hadis Salim bin Amir radhiyallahu anhu berkata, kan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulun dahulu. Para sahabat Rasul mereka mengatakan, innallaha la yanfa'ana bil a'rab wa masailihim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepada kita dengan orang-orang Arab pelosok, para Badui, wa masailihim, dan pertanyaan-pertanyaan mereka. Ya, ini kalau para sahabat sungkan banyak bertanya kepada Rasul ataupun bertanya tentang perkara-perkara yang terlalu dalam. Akan tetapi orang-orang Badui tidak demikian. Mereka ceplos-ceplos karena polos, bertanya perkara-perkara begitu sangat dalam, perkara-perkara yang bahkan mungkin sebagian tidak terbersih untuk mempertanyakannya. Qal aqbala arabiyun yauman, pada suatu hari, kata Salim bin Amir, datang seorang Arabi. Arabi ini Arab Badui, Arab dusun, Arab gunung, pelosok. Faqal, maka Badui tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zakarallahu azza wa jalla fil jannah syajaratan mu'ziyah. Allah azza wa jalla menyebutkan di dalam surga itu ada pohon yang mengganggu. Wa ma kuntu arafil jannah syajarah tu'zi sahibaha. Aku tidak menyangka ternyata kalau di surga itu masih ada pohon yang mengganggu orang yang masuk di dalamnya, memberikan gangguan orang yang masuk di dalamnya. Nah, ini kan pertanyaan tentunya sangat polos sekali. Betul-betul tidak kemudian berisi tentang sindiran kepada makna yang ada dalam Al-Quran, tidak. Tapi betul-betul karena polosnya menyaksikan, ya, di Al-Quran disebutkan tentang surga, kok di sana ada pohon, ya, yang secara ma'ruf dalam kehidupan manusia pohon itu adalah pohon yang mengganggu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun kemudian bertanya, "Wa mahi? Pohon apa itu?" Si Badui mengatakan, "Asidr." Pohon bidara. Fa inna lahu syaukan mu'dhiyan. Sesungguhnya pohon bidara itu pohon yang memiliki duri yang mengganggu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun menjawab, alaisallahu yaqul, bukankah Allah telah menyatakan, fi sidrin makhdud, berada dalam sidr, pohon bidara, betul, tetapi makhdud, yakni manzuq. Manzur saukah, sudah tidak lagi ada durinya. Khododallah saukahu, Allah cabut duri-durinya. Faja'ala makana kulli saukatin samarah, lantas Allah jadikan tempat tiap-tiap duri tersebut Allah tumbuhkan padanya buah. Durinya berubah menjadi buah. Lantas buahnya akan seperti apa? Kan gambaran kita begitu. Ini durinya, sesuatu yang mengganggu itu saja dijadikan oleh Allah menjadi buah. Nah, sidr itu ada buahnya, ya. Nabik kalau orang-orang menyebutnya, ya. Nah, nabik ini buah kecil-kecil begitu, seukuran mungkin, ya, kelereng. Itu lantas seperti apa buahnya sendiri kalau durinya berubah menjadi buah? Fa innaha latan butusa morotan tatuqus samarah minha anithnain wa sab'ina launan min ta'am ma fiha launun yusbihul akhar. Sesungguhnya pada duri tersebut, tempat duri tersebut, akan tumbuh buah, akan muncul darinya buah, yang dari buah tersebut bukan langsung dimakan, buah tersebut akan merekah, ya, dan akan memunculkan 72 macam warna dari buah-buahan. Dengan 72 macam rasa. Tidak ada satu pun dari warna-warna tersebut yang mirip dengan warna yang lain. Mungkin kalau kuning dengan oranye itu masih agak dekat, atau dengan merah. Ini 72 dengan warna yang berbeda-beda, sama sekali tidak mirip satu dengan yang lain. Dengan 72 macam rasa. Bayangkan. Masing-masing dari setiap duri. Padahal yang namanya bidara, kita lihat durinya itu begitu sangat dekat sekali. Berdekatan satu dengan yang lain dan sangat banyak sekali. Allah jadikan demikian. Hadis disahihkan oleh Syalbani rahimahullah dalam At-Targhib wa Tarhib. Sahih Targhib wa Tarhib. Demikian pula mirip dengan ini adalah palh, pohon yang berduri dan besar. Ya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan tentang watalhim mandud, at-talhu syajarun idham. Talh itu adalah pohon yang besar. Yakun fi ardi Hijaz, ada di negeri Hijaz. Min syajaril idham, dari pohon-pohon yang berduri. Wahidatuhu talha, bentuk tunggalnya adalah talha. Yani talh itu jamak, mufradnya talha. Wa huwa syajarun katsirus syauk, dan itu merupakan pohon yang sangat banyak sekali durinya. Dan durinya itu tidak hanya sekedar duri begitu ya, kecil-kecil. Durinya itu nyongot-nyongot begitu, panjang-panjang gitu. Ya, durinya itu panjang. Itu talh. Dan pohon-pohon yang hidup di padang pasir itu rata-rata pohon yang berduri. Daunnya sangat sedikit, tapi durinya sangat lebat, sangat banyak. An Utbah bin Abd As-Sulami. Dari Utbah bin Abd As-Sulami qala radhiyallahu anhu, kuntu jalisan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Utbah mengatakan, aku dahulu duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Arabi, lantas datang seorang Badui. Faqal, Badui tadi bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, asma'uka tazkuru fil jannah syajaratan la a'lamu syajaratan akthar syaukan minha. Aku mendengar dari engkau bahwasannya engkau menyebutkan di dalam surga ada satu pohon. Aku tidak tahu ada pohon yang lebih banyak durinya dibandingkan pohon ini. Kok disebutkan di dalam surga? Yakni atol, yakni pohon tolha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun kemudian mengatakan, innallaha yaj'alu makana kulli syaukatin minha tamarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada setiap tempat duri tersebut darinya buah. Mithlu khusyati tais al-malbud, yang besarnya atau yang bentuknya, ya kalau besarnya kita enggak tahu, yang bentuknya itu seperti pelir. Pelir kambing. Apabila kambing tersebut dikebiri, maka ya pelirnya seperti itu, kelenjar susunya itu, bukan kelenjar susu ya, kalau pelir itu ya bagian zakarnya daripada kambing. Fiha sab'una launan minat ta'am, padanya, karena memang nanti Mekah itu, padanya di dalamnya itu ada 70 macam warna dari berbagai macam rasa, 70 rasa minat ta'am. La yusbih launuhu launal akhar, dari 70 yang sama sekali tidak mirip antara satu warna dengan warna yang lain. Kalau buah ya ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah, itu sudah ya, ma'ruf lah di dunia ini, 3 warna, 4 warna, warna, 5 warna. Yang hijau ya karena belum matang, kemudian nanti agak menguning, kemudian merah. Ini bukan karena matang tidak matang, memang warnanya seperti itu. Ya. Warna hijau, warna kuning, warna merah, warna ini, warna itu, yang bermacam warna sampai 70 warna atau 72 warna tepatnya. Itu masing-masingnya sudah matang, masak, siap makan dengan rasa yang berbeda-beda. Itulah surga. Ini juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Masruq Ibn Ajda' mengatakan, salah seorang tabi'i, asjarul jannah, pohon-pohon surga itu, min uruqiha ila afna'iha thimar kullu. Pohon-pohon surga itu dari akar sampai dahan itu semuanya penuh dengan buah-buahan, penuh dengan buah. Jadi buah-buahannya itu bukan pada bagian ranting-ranting yang kemudian ya pada ujung-ujung rantingnya gitu. Ya, sehingga jauh dari jangkauan manusia, tidak. Begitu sangat rendah, bahkan sampai pada taraf di batang-batangnya itu semuanya penuh dengan buah. Itu pohon surga. Sehingga begitu sangat mudah untuk dipetik. Dan setiap orang bisa memilih karena sekian buah tersebut bermacam-macam rasa. Ini kita berbicara tentang sesuatu yang kalau di dunia tidak ada nilainya dan bahkan mengganggu. Adapun kalau di dunia itu adalah merupakan benar-benar buah, ya di surga tidak bisa dibayangkan. Ya, seperti apa tidak bisa dibayangkan. Terbersit saja tidak bisa kita. Apalagi ya, membayangkan sulit sekali untuk bisa dibayangkan apel surga itu seperti apa, tidak bisa. Bagaimana bisa dibayangkan kalau durinya saja menjadi buah seperti itu bentuknya. Ya. Dan setiap apa yang ada di bumi ini sebagai buah, maka akan menjadi buah pula di sana, tetapi berbeda. Ya. Jadi kalau ada di sini tomat misalnya, di sana pun ada tomat, namanya saja tomat, tetapi bentuknya, rasanya berbeda sama sekali, dan tidak bisa dibayangkan. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, wa idza kana sidr allazi fid dunya la yuthmir illa thamara dha'ifa wa huwa nabi wa sawquhu katsir. Apabila sidr, pohon bidara, yang di dunia itu tidaklah menghasilkan buah kecuali ya sangat sedikit, dan itu pun sangat kecil-kecil, yang disebut dengan nabi, sedangkan durinya sangat banyak, wa talh alladzi la yurad minhu fid dunya illa dzil, dan pohon talh yang di dunia itu tidak dimanfaatkan kecuali hanya sekedar naungannya saja untuk berteduh saja, tidak ada buahnya. Banyak sekali durinya tapi tidak bisa, tidak ada buahnya, jadi sekedar untuk berteduh. Yakunani fil jannah fi ghayat min kathrati tsimar. Kedua pohon ini di surga berada pada puncak banyaknya buah, wa husniha, dan begitu sangat luar biasa keelokannya buahnya tersebut. Ya, buahnya muncul dari duri-duri yang kemudian menjadi buah, buah yang merekah padanya 70 macam buah-buahan yang lain di dalamnya dengan 72 macam rasa dan warna. Hatta inna tamar al-wahidah minha tatafattak an sab'ina naw'an, sampai-sampai satu saja buah, satu biji apa istilahnya itu, satu duri berubah menjadi satu buah biji yang merekah padanya 70 macam warna dengan 70 macam rasa, ya. Naw'an minatu'um, ya ini sab'ina naw'an minatu'um, 70 macam rasa wal alwan dan warna. Allati yusbi bi'duha ba'dhon, atau la yusbi kalau dalam hadisnya, tidak serupa satu dengan yang lain. Fama dhannuka bi thimaril asjar allati takun fid dunya hasanatu thimar, Lantas bagaimana kiranya, kata beliau, kata Ibnu Katsir, dengan buah-buahan, dengan pohon-pohon yang di dunia itu menghasilkan sebagus-bagusnya buah. Katufa, seperti tufa, apel, wanakel, korma, walinab, anggur, wagerdalik, dan yang semisalnya. Lantas seperti apa durian surga misalnya? Duriannya surga seperti apa? Nangkanya surga seperti apa? Wa ma dhanni bi anwa' ar-riyahin wal azahir? Apa penilaianmu terhadap berbagai macam angin-angin, hembusan-hembusan angin? Ya. Kalau kita mengenal ada angin mamiri, ada angin ini, ada angin itu. Lantas bagaimana kiranya hembusan-hembusan angin tersebut? Seperti apa kalau di surga? Memang seperti itu. Angin-angin surga tidak seperti angin-angin dunia yang memberikan gangguan. Ya. Seseorang ahli jannah keluar, ya, dalam satu keadaan tentunya, pulang sudah dalam rupa yang berbeda, lebih cantik dan lebih tampan. Bahkan kalau laki-lakinya dengan perempuannya atau dengan istrinya itu sudah ya tangling melihat suaminya tertimpa atau tertiup, ya, oleh angin surga, berubah menjadi begitu sangat cakep, sangat tampan, sangat menawan. Walaupun di dunia mungkin sudah menawan, atau sebelum keluar dari tempatnya sudah menawan, tetapi pulang lebih lagi daripada itu, dan seterusnya. Itu akan terus seperti itu. Ya, setiap kali keluar nanti akan bertambah lagi. Wabil jumlah, kata Ibnu Katsir, fa inna fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basar, nas'alullah minha min fadli. Dan secara ringkasnya bahwasanya pada surga itu perkara-perkara yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan terbersit saja tidak dalam hati manusia. Sehingga benar kalau kemudian dunia dan seisinya ini tidak seharga dengan sebelah sayap nyamuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita termasuk daripada bilangan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya dengan keutamaan dan rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun kalau tadi bentuknya istilahnya, kalau tadi menyebutkan tentang pohon-pohon dan buahnya, maka sifat-sifat daripada buah-buahan tersebut. Maka kita sebutkan di sini beberapa ayat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fihi ma min kulli fakihatin zaujan. Pada kedua surga tersebut, Allah menyebutkan di dalam surat Ar-Rahman dua surga. Pada kedua surga tersebut, pada kedua macam kebun tersebut, mingkul lifakihatin zaujan. Ini yang paling tingginya, yang paling tingginya dari kedudukan orang yang masuk ke dalam surga. Mendapatkan surga ini berarti dia muqarrabin. Satu macam buah itu setiap macamnya itu pasti berpasangan. Mingkul lifakihat, setiap buahnya itu berpasangan. Sinfan, nawaan, dua macam, dua pasang. Ini menunjukkan akan banyaknya, melimpahnya, dan bahwasannya pada masing-masing buah itu ada jenis buah kering, buah basah. Buah kering, buah basah, semuanya seperti itu. Ibn Abbas mengatakan ma fid dunya tamarah khulwah wala murrah illa wahya fil jannah hatta alhamdul. Tidaklah ada di dunia itu buah baik yang rasanya itu manis ataupun yang rasanya pahit, pasti ada di dalam surga. Hanya saja kalau di surga nanti, ya, sampai pun handol-handol itu buah yang sangat pahit sekali, tidak ada baunya dan pahit rasanya. Hanya saja jangan ditanya bagaimana rasanya kalau di surga. Beda rasanya. Ya. Tidak ada yang pahit, ya, apa istilahnya itu? Ya, hamid itu apa? Kecut, tidak ada. semuanya nikmat. Nah, nikmat ini bukan hanya satu macam rasa kemudian manis, itu enggak. Kalau manis, manis itu juga beragam. Rasa yang begitu sangat, ya tentunya enggak bisa dibayangkan. Ya, sensasi yang tidak bisa dibayangkan, karena sensasi satu gigitan pada gigitan kedua sudah beda, gigitan ketiga sudah beda lagi. Kalau seorang makan enak, kalau sudah gigitan kesekian tidak akan berkurang nikmatnya, tetapi di surga tidak. Dan kalau sudah kenyang, senikmat apapun yang sudah berhenti orang makan. Kalau di surga tidak ada rasa kenyang, yang ada adalah kenikmatan. Allah juga menyatakan kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasabiha. Setiap kali mereka diberi rezeki di surga tersebut dari buah-buahan, mereka mengucapkan hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini buah dahulu kami telah diberi rezeki seperti ini, yakni buahnya mirip, ya, bentuknya namanya, ya, tapi besar dan rasanya tidak bisa dibayangkan. Wa utubihi mutasabiyah, diberi dengannya yang serupa, mirip, ya, mirip bentuknya, sehingga seseorang bisa menyebut, oh ini adalah mangga ini, ya, mangga namanya mangga. Kalau di dunia namanya mangga, ini rambutan ini, ya, di dunia namanya rambutan, tetapi di saat dirasakan tidak ada kulitnya. Kulitnya itu ikut dimakan sudah, tidak ada sampah di sana, ya, tidak ada sampah. Hatta sak kulitnya itu rasanya nikmat. Mutasyabihan fil ism mukhtalifan fit ta'am, yakni mirip secara nama sebutan, tetapi beda sama sekali secara rasa. Ibn Abbas mengatakan laisa fid dunya mimma fil jannah illa al asami. Tidaklah ada di surga sana apa-apa yang ada di dunia, melainkan hanya nama-namanya saja. Ini cipukan misalnya, ini blackberry, ini strawberry, namanya saja, ya, karena bentuknya seperti itu, tetapi rasanya, ya, sangat jauh berbeda. Kemudian buahnya itu daimatul ismar, selalu berbuah tidak mengenal musim. Buahnya tidak mengenal musim. Tidak sebagaimana pohon-pohon yang ada di dunia, hanya menghasilkan buah pada waktu tertentu, tidak pada waktu yang lain. Pada musim tertentu, tidak pada musim yang lain. Allah menyatakan matalul jannatil lati wa'idul muttaqun, permisalan surga yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ukuluha daimun wa dhilluha, buah-buahannya senantiasa selalu berbuah, tidak pernah kosong. Buahnya dipetik, dia muncul lagi. Tidak pernah kosong. Terus menerus. Tidak pernah habis selama-lamanya. Demikian pula naungannya. Allah juga menyatakan, wafatihatun kathirah la maktu'ah wa la mamnu'ah. Wafatihatun kathirah. Dan buah-buahan yang sangat banyak. Tidak pernah terputus. Dan tidak pula terlarang. Tidak pernah terputus, tidak pernah habis. Ya, nah, ini sudah habis, dipetik semuanya, sudah dipanen, tidak ada. Diambil, dia akan muncul. Dipetik, dia sudah akan muncul lagi. Tidak ada habisnya. Tinggal pilih saja. Karena satu pohon bisa beraneka macam rasa. Dan tidak terhalangi sama sekali kapanpun. Ya. Tinggal pilih. Kemudian sifat yang lainnya, suhulatun nail, qaribah daniyah, mudallilah, sangat mudah dipetik, sangat dekat, sangat rendah. Seseorang bisa memetiknya dalam keadaan dia berdiri ataupun duduk ataupun bahkan sambil berbaring di bawah naungan pohonnya, tinggal langsung memetiknya karena sangat mudahnya. Allah menyatakan wajana jannataini dan di dua surga tersebut buah-buahnya sangat mudah dipetik dan didekatkan. Wa dhullilat qutubuha tadhlila dan sangat dimudahkan pemetikannya dengan semudah-mudahnya. Qutubuha daniyah, pemetikannya, petikan buahnya itu sangat dekat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian dengan sukacita, dengan sebebas-bebasnya. Disebabkan apa yang telah kalian usahakan dari amalan-amalan kebaikan kalian di hari-hari yang telah lewat. Jadi di dunia, amalan-amalan di dunia kalian. Dan karena banyaknya buah-buahan surga, maka orang yang masuk ke dalam surga, dia bisa meminta apa saja sesuai dengan apa yang dia inginkan dan dia gandaki, sesuai dengan apa yang dia hasrati. Dan semua daripada pohon surga dan buah-buahannya itu sangat digandrungi oleh penduduk surga. Semuanya dia mulai ini, rasanya seperti ini, yang itu, rasanya seperti ini, yang sana, ini seperti ini. Terus dia akan memilih dalam keadaan tidak ada bosannya. Meminta dan memang dilayani di surga. Ya. Orang kalau sudah masuk surga, semua dilayani oleh bidadari-bidadari, oleh para ya ini pelayan-pelayan surga. Dari kalangan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wal malaikat yadkhuluna min kulli bab. Yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Para malaikat masuk dari pintu-pintu. Yatukun 'alaihim dhanu mukhalladun. Itu semua melayani, ya. Melayani daripada ahlul jannah. Ya du'una fiha bifakihatin katsirah. Mereka meminta di surga tersebut dengan berbagai macam buah-buahan yang sangat banyak. Minta ini, minta itu. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan dari apa-apa yang mereka pilih. Innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Wafawakiha mimma yastahun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka berada dalam naungan-naungan dan mata air-mata air. Ya, ini tempat-tempat yang teduh dengan mata air-mata air, dengan pemandangan yang begitu sangat indah. Bahkan tiupan anginnya itu akan menjadi irama melodi yang sangat indah, sangat menyenangkan, tidak pernah terdengar di telinga-telinga manusia di dunia. Itu sekedar tiupan angin yang kemudian menggesekkan pohon-pohon surga, berubah menjadi irama dalam suasana yang sangat sejuk, sangat indah, dan tidak akan bisa digambarkan oleh siapapun. Fi dhilali wa uyun, dengan gemercik air, air surga tidak seperti air dunia, ya. Air-air surga yang mengalir itu air madu, air susu, ya, air khamr, ya, air biasa juga ada, tapi tidak seperti air-air di dunia. Kalaupun air di dunia itu jernih, maka kejernihan daripada air surga tidak bisa dibayangkan kejernihannya. Wa fawakiha mimma yastahun, dan buah-buahan dari apa yang mereka sangat gandrungi. Dan semuanya sangat digandrungi memang. Ya, sekali lagi, semua buah-buahan surga sangat digandrungi, sangat diinginkan oleh setiap jiwa. Dan mata-mata tidak akan pernah ya jenuh melihat berbagai macam pemandangan-pemandangan surga dengan berbagai macam buah-buahan. Yutafu alaihim bisihafim min dhahabi wa aqwab wa fiha ma tastahil anfusu wa taladzul a'yun. Dikelilingkan kepada mereka tempayan-tempayan dan gelas-gelas yang terbuat dari emas. Ya tentunya isinya tidak bisa dibayangkan juga. Ya. Air yang ada di dalamnya atau minuman yang ada di dalamnya. Wa fiha ma tastahihil anfus, dan di dalamnya terdapat perkara-perkara yang sangat disenangi oleh jiwa. Wa taladul a'yun, dan sangat digemari oleh mata-mata mereka. Ikhwati fillah azakumullah, demikian gambaran daripada buah-buahan surga. Dan ternyata untuk bisa mendapatkannya begitu sangat mudah. Tentunya setelah seseorang mendapatkan hidayah, keimanan, kemudian dia mau belajar agama, ya, dia akan mendapatkan cara, akan mengetahui bagaimana supaya bisa menanam buah korma, pohon korma di surga. Aku ingin menanam buah korma, bagaimana caranya? Buah mangga, bagaimana caranya? Ya. Buah-buahan di surga itu ditanam di dunia, ditanam dengan amalan-amalan kita. Ya. Jadi kita sholat misalnya, orang yang sholat 2 rakaat, ya, atau dalam sehari semalam sholat sunnah 12 rakaat dibangunkan rumah di surga. Ya, rumah tentunya beserta dengan isinya. Ya. Zikir setelah sholat, zikir-zikir tersebut itu tanaman-tanaman surga. Itulah yang akan kita petik nantinya. Artinya kalau orang sudah memiliki iman, itu artinya dia telah memiliki. Ya, kalau dia meninggal dunia dalam keadaan beriman dan kita minta kepada Allah husnul khatimah. Kalau seseorang meninggal dunia dalam keadaan beriman, maka dia telah memiliki bagian daripada surga yang Allah sediakan. Karena itu merupakan syarat untuk mendapatkan bagian di surga dalam keimanan. Dalam keimanan tersebut apa yang dia lakukan, maka itu bagian dia di dalam surga. Beramal dengan amalan yang seperti apa, semakin besar amalannya, semakin banyak amalan dan ikhlas karena Allah Azza wa Jal, maka akan semakin besar pula kenikmatan yang akan dia dapatkan di surga. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qala subhanallah wa bihamdihi wurisallahu nakhlah fil jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdi, maka ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Subhanallah wa bihamdi, 2 pohon. Subhanallah wa bihamdi, 3 pohon. Seterusnya, antum berbicara dari sepanjang jalan dari tempat ini sampai pulang masuk ke rumah, tidak terhitung jumlahnya, ada yang menghitungnya. Jangan khawatir, sudah ada yang mencatatnya. Dan benar-benar akan ditanam untuk antum pohon-pohon kurma di surga sebanyak ucapan zikir yang antum ucapkan tersebut. Maka banyak-banyaklah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalaupun kita memperbanyaknya, fadilah Allah jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita ucapkan. Tidak akan pernah berkurang. Ya. Dilipat gandakan bisa, satu zikir diganti dengan 10 pohon kurma bisa, tetapi dikurangi tidak akan. Dilipat gandakan yang ada. Dan intinya bahwasanya zikrullah semuanya itu, berbagai macam zikir itu adalah pohon-pohon surga. Ya. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Mas'ud, laqitu Ibrahim lailat usri ya bi. Kata Rasul, aku berjumpa dengan Ibrahim pada malam aku diisrokan. Faqal, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya Muhammad, akri li ummatika min misalah, wahai Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu alaihi wassalatu wassalam. Wahbirhum, dan beritakan kepada mereka, anna jannata tayyibatu turba, bahwasanya surga itu tanahnya sangat baik sekali. Agbatul ma, sangat segar airnya. Wa anna haqi'an, dan bahwasannya surga itu dataran yang sangat luas, belum ada apa-apa, belum ada pohonan-pohonannya, belum ada bangunan-bangunannya. Nah, wa anna hirasaha, dan bahwasannya untuk menanamnya, karena ini masih tanah lapang begitu, ya. Hirasnya untuk menanamnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir-zikir itulah hirasul jannah, tanam-tanaman surga. Jadi surga dicipta dalam keadaan masih kosong, ya, tian, tidak ada tanaman, tidak ada pohonan, tidak ada bangunan. Akan tetapi kemudian di saat setiap orang beramal, dan semenjak kemudian ada alaihissalamnya, kemudian beramal, anak cucunya beramal, di situ sudah mulai tumbuh berbagai macam tertumbuhan-tertumbuhan, karena itu merupakan amalan daripada anak Adam. Sampai hari kiamat terus berkembang, ya, sesuai dengan amalan anak Adam itu sendiri. Masing-masing kita sudah ada di sana, ya, masing-masing jatahnya sudah ada. Setiap manusia, bahkan yang kafir, iya, yang kafir sudah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja orang kafir, karena dia kafir, dia tidak tanami dan dia mati dalam kekafiran, dia tidak mendapatkannya. Tetapi Allah akan tunjukkan di akhirat atau di alam kubur, bahkan ditunjukkan, ini tempat kamu seandainya kamu beriman. Ditunjukkan. Allah telah menggantinya menjadi tempat di neraka seperti ini. Tapi tempat yang mestinya kalau dia beriman itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat kamu kalau seandainya kamu beriman. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan dari neraka, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari dalam jannah. Nas'alullah jannah. Nas'alullah al-firdaus al-a'la. Nabtabi ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.